para pendeta, cahaya menyinari bumi, segala rahmat tercurah. Kau tunjukkan jalannya, berabad lama sudah, seakan kau masih ada. Hadir kau sebagai penuntun jiwa. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Adam wa Idris, Nuh wa Saleh, Ibrahim wa Nur, Ismail, Ishaq, Yaqub wa Yusuf, Suhaib wa Ayub, ya Abdul Kifli, Musa wa Harun. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya wa Isa, ya Mustafa, ya Muhammad, akhirul anbiya, ya Habib Allah. Allah, kaulah penuntun jiwa di dunia. Salamun alaika ya Nabi. Allah, terangi hati ini, terangi jalan ini, terangi. Para pelita, cahaya menyinari bumi, segala rahmat tercurah. Kau tunjukkan jalannya, berabad lamalah sudah, seakan kau masih ada. Hadir kau sebagai penuntun jiwa. Salamun alaika ya Nabi, ya Nabi. Salamun alaika ya Rasul, ya Rasul. Adam wa Idris, Nuh wa Saleh, Ibrahim wa Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub wa Yusuf.